إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita sampai pada bagian akhir dari pertemuan kita pada hari ini dan kami harapkan kepada para ikhwah untuk menjadikan himmah kita seluruhnya adalah talabul ilmi dan menyibukkan diri dengan menuntut ilmu tersebut. Nah, di tengah riuh rendahnya dakwah, gonjang ganjingnya ajakan kepada kebaikan, maka tentunya kita pun mengetahui bahwa Islam dengan kesempurnaannya mengharuskan kita atau mewajibkan kita untuk menjelaskan al-haq dan menerangkannya dan membantah kebatilan dan memusnahkannya. Oleh karena itu, seorang talibul ilmi terkadang membutuhkan pengetahuan tentang kepada siapa mereka harus menuntut ilmu dan bagaimana cara mereka meraih ilmu. Dan karena itulah kita dapatkan nas-nas para ulama tentang peringatan dari dulu dengan ahlul bid'ah, menjauhi ahlul bid'ah, tidak lain untuk menjaga sang talibul ilmi ini agar kemudian mereka tidak mendapatkan tashwisul fikr, pikiran yang rusak ataupun bid'ah dan syubhat yang akan mengeluarkan dia dari sunnah kepada bid'ah. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, karena itu senantiasa pula kita membawakan perkataan para ulama, perkataan para masyayikh kita dan para thalabatul ilmi dalam menasihati dari kelompok-kelompok yang menyimpang tersebut, tidak lain dalam rangka nasihat dan menjaga para penuntut ilmu agar tidaklah mereka kemasukan bid'ah atau teracuni pemikiran mereka dengan bid'ah. Maka berkaitan dengan itu, ikhwani fiddin, sekali lagi nasihat kami kepada diri kami dan kepada ikhwah seluruhnya untuk mengambil ilmu dari ahlinya dan untuk menjauhkan diri dari ta'assub dan hizbiyah dan untuk menanyakan perkara yang ashkala alaihim, yang tidak mereka ketahui, kepada para ulama ahlul ilmi atau pada talabatul ilmi yang mengetahui akan perkara tersebut, yang tentunya mereka tidaklah mungkin lepas dari perkataan para ulama atau senantiasa menjaga diri mereka untuk senantiasa di bawah tuntunan para ulama. Dan dengan itu kita berusaha untuk memperkecil fitnah dan memperbanyak kebaikan serta menyamarakan dakwah dengan kebenaran dan mengenyampingkan dan mengencet dan mengecilkan kebatilan. Jadi dengan ini ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Dan untuk sambil menanti adanya pertanyaan dari ikhwah seputar apa yang telah kita bahas, kita akan jelaskan tentang atau menegaskan kembali apa yang telah kita sebutkan mungkin sebagian pada tengah-tengah pengajian kita seputar masalah khilaf yang terjadi di Indonesia. Karena ini penting bagi kami, dan seperti antum ketahui bahwa saya dahulu pernah di Jogja, dan ketika terjadi awal fitnah, kita pernah mengazamkan dan mengatakan ketika itu kita membela Abdurrahman Abdul Khaliq dengan jumiahnya Ihya Turah, Namun kita mengatakan, bahkan saya sendiri mengajar sebuah kitab yang berjudul Adabul Khilaf. Waktu itu masih di Menteri Spenal, ya. Dan kita menyampaikan kepada ikhwah bahwa kalau tampak kepada kami kebatilan dari Abdullah bin Abdul Khalid, maka kita orang pertama yang akan mengumumkan bara'ah kita dari Abdurrahman Abdul Khalid. Itu diucapkan oleh beberapa orang ustaz. Dan saya sendiri belum pernah mungkin menyebutkan secara khusus dalam sebuah muhadarah mengenai perkara ini, walaupun kami telah pernah menyinggung beberapa kali tentang masalah ini di tempat yang lainnya. Namun di Jogja secara khusus, ya, mungkin sebagian ikhwah khususnya yang lama belum pernah mendengarkan akan perkara ini. Oleh karena itu kita mengingatkan kepada ikhwah bahwa asal khilaf, ya, di antara du'at salafiyin adalah al-jahl, adalah kejahilan. Dan kemudian ketika dijelaskan akan suatu ilmu dan seseorang dalam kejahilannya menolak datangnya ilmu tersebut, maka tentunya dia perlu untuk disadarkan, dinasihati dan diingatkan. Nah, ketika ditempuh suatu metode tertentu untuk memberikan nasihat, kemudian disikapi dan difahami sebagai bentuk tasyaddud atau mengingkari kepada saudaranya dengan cara yang kasar atau dengan akhlak dan adab yang jelek, maka kemudian syaitan semakin memperbesar fitnah, maka berpecahlah salafiyun. Berpecahlah salafiyun. Ini asalnya. Dahulu kita membela Salman al-Awdah, Safar al-Hawali, Ayat al-Qarni dan sebagainya. Sementara sebagian ikhwah, sebagian asatidz mengingatkan dari penyimpangannya. Kemudian demikian pula dengan Abdurrahman Abdul Khalik. Dan Abdurrahman Abdul Khalik dengan jumiyahnya, Jumiyah Iyatrat, yang diwakili oleh Lajnah Khairiyah Al-Musyarakah di Indonesia, kemudian memiliki peran penting dalam memperbesar khilaf. Saya ingatkan bahwa Jumiyah Iyatrat mempunyai peran penting dan terbesar dalam memperbesar khilaf di antara duat salafiyin. Karena ketika awal khilaf, sebenarnya para masyayikh sudah berusaha untuk mengislah, mendamaikan. Bahkan saya sendiri pernah hadir pertemuan para asatidz di Tawangmangu. Ya. Tapi kemudian Hiyatros memperbesar fitnah dengan menyebarkan selebaran-selebaran, di antaranya selebaran Abdurrazak Saiji, muridnya Abdurrahman Abdul Khalik, yang dia mempan salafiyin, bahkan mengatakan bahwa salafiyah datang dalam bentuk yang baru dengan Salafi al-Jadidah katanya, dan dia mencela Syekh Rabi dengan celaan yang tidak tergambar dalam hati seorang Muslim, apalagi Sunni Salafi. Tuduhan yang keji dan sebagainya. Ya. Dan ini disebarkan oleh orang-orang dari Ihya At-Turas yang terkenal, misalnya Yusuf Usman Baisa. Ya. Ini termasuk yang pembesar fitnah. Ya. Dan sebenarnya para asatidz sudah menjaga diri dengan orang ini. Bahkan dalam sebuah pertemuan di Ma'had Jamilur Rahman, beberapa asatidz dari Surabaya atau dari Paciran, Ustaz Abu Mas'ud, kemudian dari Gresik ada Abdul Rahim, kemudian dari Solo juga ada beberapa ustaz yang lainnya, dan dari Jamilur Rahman sendiri, oleh mereka berbicara tentang masalah manhaj dan masalah dakwah. Kemudian seperti yang saya dengarkan, bahwa saya tidak hadir, saya di ujung pandang, tapi saya dengarkan beritanya bahwa mereka bersepakat untuk berlepas diri dari Yayasan As-Suffah. Karena Yayasan As-Suffah ini perlu antum ketahui bahwa ditanya kepada Syekh Ali, Syekh Salim Al-Hilali pada daurah tahun lalu di Surabaya, bagaimana hukum muasasah As-Suffah, muasasah Al-Haramain dan muasasah Hiyatrat serta siapa itu Salih Al-Munajjid. Maka Syekh menjawab dengan kalimatnya di mana beliau mengatakan bahwa adapun As-Suffah saya tidak tahu karena dia di Indonesia. Adapun Hiyatrat dan Haramain, kata beliau, hizbi. Mereka adalah muasasah hizbiyah. Adapun Shalih Al-Munajjid, kata beliau, yang kami ketahui dari kaset dan buku-bukunya, dia adalah ra'su min ru'asa as-sururiyah, kata beliau. Dia adalah gembong dari gembong-gembong sururi. Itu kata Syekh. Intinya bahwa Syekh tidak menjawab tentang As-Saffah. Adapun hizbiyahnya, Iyaturah dan Haramain, beliau tegaskan. Dan pada pertemuan kemarin dalam soal jawab, beliau ingatkan sekali lagi. Beliau jelaskan. Bahkan ada jawaban pertanyaan yang sangat bagus, yang menyentuh permasalahan, akar permasalahan dakwah di Indonesia. Mudah-mudahan ada yang mau mentranskrip, menulis, tafrik, kaset soal jawab, dan menyebarkannya. Tidak seperti tahun lalu, muhadharah diterjemahkan, tapi soal jawabnya tidak diterjemahkan. Tahun lalu. Ya, diterjemahkan muhadharahnya, tapi soal jawabnya tidak diterjemahkan. Ya, padahal dia ada perkara-perkara penting. Di antaranya apa yang saya sebutkan tadi tentang hizbiyahnya Iyaturah dan Haramain. Adapun As-Saffah diam. Tetapi apa yang kami dengarkan dari seorang ustaz bahwa Abdurrahman Tamimi dari Surabaya bertanya kepada Syekh Salim dan menyampaikan keadaan As-Saffah, maka Syekh menghukumi As-Saffah sebagai yayasan hizbi. Dijawab oleh Syekh Salim Al-Hilali. Ya, jika antum ingin tathabbut, tanya kepada ustaz Saleh Suairi insyaallah. Jadi itu terakhir dari perkataan Syekh Salim setelah disampaikan kepada beliau tentang As-Saffah dan gerakannya. Dan maka kemudian ini perkara yang menjadi dasar, yaitu bermuamalah dengan muasasah hizbiyah. Kalau ada yang mengatakan bahwa Hiyatullah misalnya bukan hizbi, Syekh Abdul Musin Al-Abbad memberikan tazkiyah, atau Syekh Al-Albani dan Syekh bin Baz memberikan tazkiyah dan lain sebagainya, maka tentunya ikhwani fiddin, kewajiban kita sebagai talabul ilmi adalah melihat perkataan para ulama dan menyebut memperhatikan mengapa mereka tazkiyah dan apa kaitannya serta mengapa ditahdir oleh para ulama dan karena apa, ya kan? Maka Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wada'i, beliau terkenal dengan tahdirnya kepada Hiya At-Turas. Dan dia telah bertemu, bahkan ditawarkan masjid dan sebagainya oleh Abdullah Sabah, salah seorang pembesar dari Hiya At-Turas bersama Gerama Abdul Khalid. Beliau menyebutkan, dan ini dinukilkan oleh Abu Juwairiyah dalam kitabnya I'lamul Ikhwan bima qalahu al-muhaddith al-allama Muqbil al-Wadi'i Abu Abdurrahman fi da'iyati Abdurrahman Abdul Khaliq wa jum'iyati wa majallati Al-Furqan. Pemberitahuan kepada para ikhwan tentang apa yang disebutkan oleh muhaddis Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wada'i Abu Abdurrahman tentang da'iyah Abdurrahman Abdul Khaliq dan jum'iyahnya serta majallahnya Al-Furqan. Yang dia adalah kumpulan perkataan beliau dari kaset dan buku-buku tentang Hiyatullah dan jum'iyahnya, di mana beliau menyebutkan bahwa mereka adalah jumiyah hizbiyah, dan beliau menyebutkan Abdurrahman adalah mubtadi' dengan dalil ini. Dan tentang jumiyah itulah, beliau menyebutkan di antara bukti akan hizbiyahnya adalah bahwa dimanapun dia berada maka dia memecah belah dakwah salafiyah. Saya menyebutkan keadaan di Sudan, menyebutkan keadaan di Britania, Inggris, menyebutkan keadaan di Afrika, bahkan menyebutkan keadaan di Indonesia. Dan itu betul terjadi. Bahwa perpecahan terjadi ketika mainnya Ihya At-Turas, Lajnah Khairiyah. Dan Syekh Rahimahullah, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wada'i, mengatakan bahwa mereka tidak dipecah belah oleh pemikiran Abdurrahman Abdul Khalid. Kata beliau, garru afkaruhu. Garruhu dinar. Yang menyebabkan mereka berpecah dan menipu, tertipu, tidaklah dinar, uang, dinar Kuwait. Dengan membantu di sini, kemudian memberikan ikatan, yang kadang ikatan tersebut tidak nampak, tidak muncul. Ya. Seperti yang ketahui bahwa Syekh, yang terakhir diangkat oleh para ustaz yang lainnya, bahwa Syekh Ali bin Hasan membolehkan mengambil dana dari yayasan tersebut dengan syarat, tidak ada bila syartin wala qaidin, tidak ada syarat, tidak ada ikatan sama sekali. Ya, itu tahun lalu begitu Syekh menyebutkan. setelah beliau menyebutkan tentang bid'ahnya atau hizbiyahnya Haramain dan Iyaturah. Kemudian setelah itu ditanya dia secara langsung lagi secara khusus tentang kami minta bantuan gini sampai Syekh kemudian diberitahu bahwa kami mutar, kami terpaksa ambil dana dari mereka, kalau tidak dakwah kami tidak jalan dan sebagainya, maka kesannya Syekh membolehkan dengan tidak ada syarat dan tidak ada ikatan. Nah, tentunya perlu kita bahas apa ikatan dan syarat tersebut, ya. Bahwa ikatan syarat ini adalah ikatan dan syarat yang mengantar kepada hizbi, ya kan? Tentu saja itu. Dan wakil yang terjadi dari bantuan tersebut adalah bahwa orang yang mengambil bantuan minimal tidak berani mengatakan bahwa ihyaturat hizbi. Ya. Saya nggak tahu sekarang mungkin sudah berubah mungkin sebagian ustaz, tapi dulu mereka mengatakan hizbi. Tapi sekarang ada yang mengatakan kami tidak bisa mengatakan bahwa yasan ihyaturat itu hizbi, nggak bisa mengatakan. Ya, kenapa? Ya, karena adanya uang atau karena dia adanya orang yang mengambil uang dari orang tersebut. Jadi kita takut untuk mentahdir atau mengatakan bahwa dia hizbi hanya sekedar itu. Sementara kenyataan menunjukkan hal itu. Alhamdulillah kita sampaikan kepada Syekh Ali dan para masyayikh yang datang, kita sampaikan, kita terjemahkan sebuah kitab yang ditulis di ujung pandang oleh seorang ikhwani yang kerja di Mulhaddinnya, seorang ikhwani hizbi yang dia adalah cucu dari seorang pendiri pesantren. Kemudian di sana dia menyebutkan tentang sistem kepemimpinan dan manajemen di pesantren ini. Ya. Terkenal Istiqamah, Darul Istiqamah di Makassar. Ya. Dia adalah pesantren yang dibantu oleh Lajnah Khairiyah Ihya'ut-Turas. Bukan bantu sedikit, bantu banyak, bangun masjid, bangun aitan dan sebagainya. Padahal Allah Maha tahu bahwa kami sendiri ketika di Tengarang telah pernah mengingatkan yang bekerja di Lajnah Khairiyah ini, mengapa dia memberikan bantuan kepada yayasan ini padahal mereka terkenal dengan muharab peperangannya kepada Salafiyin. Bahkan ketika ada sebagian ikhwah belajar hafalan Quran di sana, maka mereka disemprot, diserang hanya karena mereka tidak isbal, hanya karena mereka memakai jubah. Ya, bahkan terjadi perkara-perkara yang dijadikan alasan bahwa berlakunya di pesantren tersebut apa yang disebut dengan keseragaman ibadah. Bahwa meskipun ada dalilnya, kalau pemimpin, mudir, amir tidak menetapkan, maka tidak berlaku. Tidak berlaku. Ini yang terjadi. Kita sudah ingatkan sejak dulu, kira-kira 5 tahun yang lalu. Ya, kurang lebih 5 tahun yang lalu. Tapi terus saja dibantu sampai sekarang ini. Nah, inilah yayasan yang membuat keterangan menjelaskan di sini bahwa asas atau sistem kepemimpinan mereka adalah sistem imamah. Setelah itu disebutkan tentang masalah bai'ah. Apa itu bai'ah dan bagaimana sistem bai'ah dalam jamaah Islamiyah, dalil-dalilnya yang menunjukkan kewajibannya menurut sang penulis. Kemudian dijelaskan tentang perkara-perkara yang lain yang menunjukkan 100% akan hizbiyah yayasan ini. Baik, dia membantu yayasan seperti ini. Ya? Telah diingatkan dan dilarang, bahkan kemudian yayasan seperti ini menjegal dakwah salafiyah di Makassar dan tempat-tempat yang lainnya. Ya? Lalu kemudian apa hukumnya? Kemudian apa yang terjadi sejak awal daurah para duat, karena para duat yang digaji oleh Iyaturah tidak orang dikumpulkan, ya kan? Ada daurahnya. Ya. Dan di sana terjelaskan tentang banyaknya para dai yang menyelisihi perkara-perkara keislaman, bahkan tidak mengenal masalah akidah yang harusnya disingkirkan, ya kan? Kalau Iyaturah memang dakwah salafiyah yang didakwakan. Alasan mereka bahwa kami tunggu 3 tahun, 3 kali daurah, 3 tahun akan dikeluarkan satu-satu. Sekarang sudah berapa tahun? Sudah berapa yang dikeluarkan dari mereka? Ya. Tampak kepada kita bahwa keadaan masih seperti yang dulu. Maka ini menunjukkan bahwa memang harusnya kita memiliki ketegasan. Dan akhirnya sebagian ikhwah salafiyin, mengingatkan dari ikhwan tersebut, mereka ditahdir atau dibalas, dikatakan mutasyaddid, dikatakan mutasyaddid, kemudian dikatakan bahwa mereka itu su'ul adab, jelek akhlaknya, hanya karena permasalahan yang seperti ini. Maka ikhwani fiddin, seperti kata Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wada'i, bahwa Abdurrahman Abdul Khaliq ya menipu duat pada duat dengan hartanya, bukan dengan pemikirannya. Adapun pemikirannya batil ya. Setelah buku-buku Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah yang mengupas tuntas manhaj dan pemahaman dari Abdurrahman Abdul Khaliq, maka Abdurrahman Abdul Khaliq tidak punya tempat sama sekali. Sampai pernah ditanyakan kepada mandubnya Hiyaturaf bahwa Abdurrahman Abdul Khaliq sudah seperti itu orangnya, dibantah habis-habisan. Sedangkan dia menyerang para ulama yang membela dakwah salafiyah, ya? Bahkan membela dan mengangkat usul-usul Qutbiyah Sururiyah. Tapi mengapa kalian tidak mengeluarkan dia? Apa jawabnya? Kalian itu dari Hiyaturaf, ya? Kenapa? Apa jawabnya? Bahwa dia memiliki banyak relasi, dia mengenal banyak orang, sehingga kalau dikeluarkan akan menyusahkan Jumayyah. Subhanallah. Padahal seperti kata Syekh Muqbil, bahwa amwal yang datang kepada yayasan tersebut adalah harta dari kaum muslimin, ya kan? Ya. Maka harusnya dimanfaatkan kepada kaum muslimin, khususnya membela dakwah salafiyah, ya kan? Yang mengajarkan kebenaran. Adapun menyerahkan ke sana dan ke sini, bahkan kepada yayasan hizbiyah yang menyerang dakwah salafiyah, maka dia adalah bukan lagi seperti perkataan Abu Ali Ad-Daqqaq, al-mutakallim bil batil syaitanun natiq was-sakit 'anil haqq syaitanun akhras. Orang yang berbicara dengan kebatilan, maka dia syaitan yang berbicara. Yang diam dari kebenaran, maka dia syaitan yang maksudnya bisu. Tapi ini tidak, dia membantu. Tapi kemana-mana dia mengatakan, termasuk kepada Syekh bin Baz dan sebagainya, kami pergi ke sana, bantu dakwah salafiyah, kami bantu ke sana, bantu yayasan salafiyah dan sebagainya. Padahal dia juga membantu hizbiyah. Maka ikhwani fiddin, ini bukti yang menunjukkan akan hizbiyahnya Ihya At-Turaf. Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wada'i ditanya tentang ma huwa mawqifu Syekh Ibn Baz wa Syekh Al-Albani rahimahumullah min juhiyyah Ihya At-Turaf. Setelah banyak pertanyaan tentang Ihya At-Turaf, dia mengakui bahwa dia adalah yayasan hizbiyah. Kemudian ditanya, ya Syekh, apa sikap Syekh bin Baz dan Syekh Al-Albani rahimahumullah terhadap yayasan Jumhiyah Turas? Maka boleh mengatakan, amma Syekh Al-Albani fa huwa mutabarri'un minhu mundu zaman. Adapun Syekh Al-Albani sejak dulu berlepas diri dari Jumhiyah Turas. Berlepas diri dari Jumhiyah Turas. Wa Syekh bin Baz ankar 'alaihim ba'd al-asya'. Syekh bin Baz mengingkari kepada mereka beberapa perkara. Wal hisbiyyun mulabbisun. Tapi orang-orang hisbiyah mulabbisun, mereka menyamarkan, mencampurkan hak dengan batil. Fayatuna al-masyaykh al-alfadil, al-afadil. Mereka datang kepada para masyaykh yang mulia, biman huwa mawthuqun bihi indahun min ahli sunnah. Orang-orang yang mereka percaya dari ahli sunnah. Wa yaqulun, dan mereka berkata, ya syekh, qad haqqaqallahu al-khayr al-kathir ala aidina, wa qad dhahabna ila Afriqiya. Wahai syekh, Allah telah mewujudkan kebaikan yang banyak melalui tangan kami. Kami telah pergi ke Afrika. Wahum fil haqiqah. Dan mereka pada kenyataannya, zahabu yufarriquna kalimat al-muslimin. Datang memecah belah kalimat kaum muslimin. Yang ikut sama mereka, mereka bilang muslihin. Yang tidak ikut, atau mentahdir, atau mengingatkan dari penyimpangan mereka, mereka mengatakan, hattan, tukang fitnah. Ya? Wadahabna ila Indonesia. Wa ila Pakistan, kami sudah pergi ke Indonesia, sudah pergi ke Pakistan, wa ila kada wa kada, sampai ke sana. Wa Syekh hafizahullah yusaddiq, dan Syekh membenarkan. Wa qad radda ala Abdurrahman Abdul Khaliq, dan Syekh telah membantah Abdurrahman Abdul Khaliq. Wa ana mutaakkid, kata Syekh Muqbil, dan saya yakin anna Syekh ila tadaha lahu amrahu sayatabarra'u minhu, bahwa Syekh jika tampak kepada beliau keadaan ia terus dengan benar yang saya nyata, pasti beliau akan berlepas diri dari Hiyaturaf. Maka ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, ini jawaban dari Syekh Muqbil bin Hadi al-Wada'i. Syekh Fauzi al-Athari, murid Syekh Rabi bin Hadi al-Madakhali, pun menulis sebuah buku yang berjudul Madza Yuridu Ahlu Sunnati bi Ahli Sunnah. Apa yang diinginkan oleh Ahlu Sunnah dari Ahlu Sunnah yang lainnya. Bahwa yang mereka inginkan adalah al-haq dan menjelaskan kebenaran. Maka beliau menyebutkan tentang adanya pemahaman bahwa Jubhiyah Fulaniyah telah dihadiri oleh Syekh Fulan dan memberikan muhadharah di situ. Kalau kita mentahdir dari Jubhiyahnya bahwa dia ahlul bid'ah, berarti kita mentahdir masyekh yang memberikan muhadharah di situ. Dan kelaziman yang mengantar kemudian kepada bentuk gulu. Maka Syekh Fauzi al-Athari menjelaskan bahwa tentunya apa yang terjadi dari kehadiran para masyekh tadi, bahwa mereka membenci Hizbiyah, ya kan? Ya. Adapun mereka memberikan muhadharah sebagainya, boleh jadi karena mereka tidak mengetahui hakikat dari Jubhiyah tersebut. Dan mereka mengetahui apa yang baik dari orang-orang Jubhiyah tadi. Adapun hakikatnya, amalnya di Indonesia misalnya, ngapain dia di sini, ya? Maka tentunya yang tahu boleh atau boleh jadi ulama yang lainnya, masyaikh yang lainnya mengetahuinya, maka mereka mentahdirnya. Kemudian setelah itu beliau bawakan perkataan dari Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz yang tadi kita bacakan, di mana Syekh mewajibkan untuk memberikan peringatan dan menyebarkan kesalahan dari kelompok yang seperti ini, yang dia ya terus menerus dalam kebatilan dan menolak kebenaran, yang menunjukkan bahwa Syekh pun ternyata berbuat seperti ini. Bahkan Syekh dalam perkataan yang lain, dinukilkan perkataan Syekh bin Baz rahimahullah, di mana dia menegaskan dan memberikan tasji, dorongan untuk adanya kritikan-kritikan terhadap buku-buku yang menyimpang. Sekarang ada orang bilang, tidak boleh kita menyimpang, dia mengkritik. Subhanallah, kita lihat bagaimana umat Islam sekarang ini. Mereka bimbang dan goncang, ya kan? Butuh jalan untuk luruskan mereka. Dan puruh peringatan dari ahlul batin, ya, ahlul ahwa wal bidah, agar kemudian mereka tidak termakan bujuk rayu ahlul ahwa wal bidah. Maka Syekh bin Baz rahimahullah memberikan tasji untuk disebutkannya atau disebarkannya buku-buku seperti itu yang menyebutkan penyimpangan yang terjadi dalam umat dan sebagian doa dan sebagainya. Sampai ada kelompok Hizbiyah di ujung pandang, yang ketika kita menjelaskan, seorang dai-nya pernah mengatakan, ketika yayasan Hizbiyah ini dibantah, disebutkan penyimpangannya, ya kan? Maka mereka kemudian berusaha membela diri. Dan di antara pembelaannya, Yayasan Wahda Islamiyah namanya, mereka mengatakan bahwa sesungguhnya khilaf yang terjadi di antara para duat, katanya di Makassar ini, itu sama yang terjadi dengan yang di Pulau Jawa. Bahkan terjadi di negeri para ulama, yaitu di Saudi. Ketika sebagian masyayikh ditegur atau dikritik oleh para masyayikh yang lainnya. Seperti Salman Safar dan sebagainya. Jadi dia sebutkan titik permasalahan. Yang kemudian oleh kami jadikan sebagai pengikat. Sebab selama ini mereka menyangkal kalau mereka itu hizbi. Bahwa mereka itu kutbi sururi, mereka menyangkal. Tidak benar itu. Tapi dengan pernyataan yang tegas dan tampak, ya kan? Bahwa mereka punya silah, punya hubungan dengan apa yang ada di Saudi. Dan kemudian menuduh dan mengira yang di Pulau Jawa pun karena itu. Berarti kan ya, Pak? Mengira bahwa di Pulau Jawa pun seperti itu. Padahal saya sebutkan tadi bahwa masalah di Pulau Jawa seperti ini. Memang kita awalnya membela Salman dan Safar, kan tidak tahu siapa Salman dan Safar itu. Belum sampai berkata ilmu tentang siapa dia. Ketika seorang berbicara, kita bersu'udzon kepada dia, bahwa dia begini-begini. Akhirnya kita bantah. Rundu fi'li. Aksi-reaksi. Ya? Maka kemudian setelah sampai kepada kita al-haq. Dan setelah Ustaz Abu Ihsan, jazahullahu khairan, mengingatkan kita bahwa sesungguhnya kita ada tasahul dalam masalah ini. Ya? Maka alhamdulillah kita bersama memperbaiki diri. Ya? Walaupun kemudian terjadi keributan di sana sini dan kesalahpahaman. Namun intinya ikhwan fillah, ya, bahwa apa yang terjadi seperti kita sebutkan tadi di antara masalah yang timbul adalah bahwa adanya pengambilan dana dari yayasan-yayasan hizbiyah tersebut. Dan telah kita sebutkan keterangan dari Syekh Mukbil dan bukti yang ada tentang hizbiyahnya jamaah tersebut atau muassasah tersebut. Kalaupun kita mesti duduk menjelaskan tentang hizbiyahnya, maka tentunya akan panjang, ya. Tinggal masalah adalah bagaimana mensikapi fatwa ulama yang mengatakan bahwa dia bukan hizbi atau memberikan tazkiyah kepada mereka. Apa yang tersirat dari perkataan Syekh Mukbil sebenarnya mengajak kita kepada jawaban akan pertanyaan tersebut. Dan telah sering kita ingatkan bahwa kita mengikuti para ulama dengan dalil mereka, ya kan? Sebab kalau tidak, kita tidak mungkin akan membantah orang lain karena mereka mengambil juga fatwa dari para ulama. Ikhwanul muslimin, tentang masalah tamsiliyat, tentang menggunakan sandiwara, sinetron untuk bahan dakwah, mengambil fatwa dari Syekh Ibnu Utsaimin, ya kan? Padahal Syekh Bakar Abu Zaid mengarang sebuah kitab yang membantah permasalahan tamsil dengan lengkap. Kemudian juga kelompok yang lainnya berdalil dengan fatwa Syekh bin Baz, fatwa Syekh Utsaimin tentang dukhulul barlamen misalnya, masuk parlemen, ya, disuruh tentu saja, ya, ala kulli hal, ya, sama saja dengan apa, membolehkan mengambil dana dengan syarat, ya, tidak ada syarat, ya, ala kulli hal, bahwa Syekh membolehkan dengan syarat, ya, kemudian masalah intikhabat, pemilu dan sebagainya, maka kita dapatkan mereka pun mengambil, ya. Maka kalau begitu, apa sikap kita? Apa kita membolehkan mereka kemudian mengatakan, silakan jalan, karena kalian punya fatwa? Tidak, kan? Pertama kita melihat kepada tujuan mereka, ya kan? Kita membedakan antara yang berdalil dengan fatwa ulama dari ahlus sunnah dan berdalil dengan fatwa ulama dari ahlul bid'ah. Sebab ahlul bid'ah, dia hanya mencari-cari dalil. Pada asalnya, mereka mengta'an para masyayikh salafiyin, ya kan? Mereka mencaci Syekh Utsaimin, mencela Syekh bin Baz, asalnya begitu. Tapi karena ada yang bagus bagi mereka, mereka ambil. Maka sikap kita berbeda dengan mereka. Tetapi, dengan ahlus sunnah, tentunya sikap kita berbeda. Tetapi, apakah itu berarti bahwa kita sukut, diam dari kebenaran, tidak mengingatkan umat dari apa yang tampak kepada kita dari kebenaran, dan menghalangi umat untuk terjumus dalam kemungkaran, sementara kemungkaran tampak nyata di hadapan kita? Tentunya perkataan Uwais al-Qarni masih ada di hadapan kita. Dan perkataan Ibn Abil Bar rahimahullah pun tentunya telah kita catat bagi yang mencatat. Ya kan? Maka kalau begitu, ikhwani fiddin, inilah yang dilakukan oleh sebagian asatidz. Kami mengumpulkan data tentang amal dari yayasan tersebut. Kemudian kami menjelaskan bentuk konkret dari hizbiyah mereka dan pengaruhnya kepada yayasan-yayasan dan ma'ahat yang ada. Pengaruhnya kepada Ma'had Al-Furqan. Pengaruhnya ke ma'had yang ada di Jogja. Ya? Kita sebutkan. Kita dengan dalilnya dan saksinya. Dan sampai kepada para masyayikh. Dan asalnya kami menghormati para masyayikh yang datang. Dan kami ingin menimba ilmu dari mereka. Tetapi apa yang ada dari kumpulnya di sana sebagian orang yang kami kritik, bahkan sebagian dari mereka yatasattar bis salafiyah, menyembunyikan diri dengan salafiyahnya, padahal manhajnya jelas dari amal dan perbuatannya, maka kami pun, beberapa ustaz tidak ikut, tadi kami berazam untuk menyebutkan kepada syekh apa yang ada di Indonesia, agar kita tidak terlalu dalam tahsahul kita, ya, dengan berusaha dengan penuh amanah dan dengan niat nasihah lillahi wali kitabihi wali rasuli wa imatil muslimin wa amatihim. Kami tulis kemudian. Sampai akhirnya Syekh mengatakan kami telah baca semua. Dan beliau akhirnya mengatakan ada pun untuk tahkim. Karena sebelumnya kami mendengar tahkim. Dan kami telah berusaha untuk mengatakan kepada para ustaz yang lainnya. Yang tidak hadir untuk mengatakan kita harus siap tahkim. Bagaimanapun yang kita inginkan adalah agar dakwah salafiyah bersatu kembali. Dan agar yang hak itu hak dan batil itu batil. Maka kalau diminta untuk tahkim, kita siap untuk tahkim. Dan kita siap mengatakan yang salah itu salah, yang batil yang benar itu benar. Maka itu memberi surat kepada masyayikh dengan meminta kepada beliau, para masyayikh untuk membahas masalah ini lebih dahulu, ya, dengan jika dibutuhkan, dan kita ingatlah tahkim, hukum, ya. Tahkim untuk melihat siapa yang salah, siapa yang berlebih-lebihan, siapa yang tasawuf, siapa yang mutasyabbih. Itu yang kita inginkan. Maka kita laporkan apa yang kami ketahui. Karena bagaimanapun Syekh pun tentunya punya informasi tentang apa yang terjadi. Kami berikan. Syekh akhirnya mengatakan, jatuh ke tangan Syekh Ali dan Syekh Musa Nasr. Kemudian beliau mengatakan bahwa dalam risalah kami disebutkan banyak nama. Ya, individu. Jika dihadirkan seluruhnya, maka membutuhkan waktu. Dan waktu kami ringkas. Kalau begitu bagaimana kalau kalian buat istifta, minta fatwa tentang masalah yang ada dan yang mungkin merupakan faktor perpecahan. Tulis dengan penuh amanah dan kejujuran, dan kedua belah pihak melihat bentuk pertanyaan dan menambah apa yang kurang, ya, memperbaiki apa yang salah agar kemudian pertanyaan dari dua belah pihak, ya kan? Ya, dan masing-masing tanda tangan. Maka disampaikanlah kepada kami yang lainnya. Sebagian mengatakan bahwa sesungguhnya kalau bentuknya istifta masih terbuka peluang untuk terjadinya fitnah, apalagi ketika seseorang mengatakan itu kan fatwa dari Syekh Ali, kan ada fatwa yang lain, kami tidak taklid kepada Syekh Robi. Istilah-istilah yang kalimatu haqqin urida bi al-babi, ya kan? Tidak taklid kepada Syekh Robi. Makanya kami mengajarkan taklid kepada Syekh Robi, tidak kan? Yang kami inginkan adalah memperhatikan dalil mereka, para masyayikh tersebut, dan mendudukkan perkataan mereka yang mungkin bertentangan dengan melihat permasalahan dan bagaimana keadaan kita di sini. Makanya kami inginkan. Maka setelah akhdu warad, maka kemudian disepakati kita tulis soal, pertanyaan. Jadi nasihat dari para masyayikh, kita tulis soal. Maka dibuatlah soal oleh kami, kemudian diutuslah sebagian ustaz yang lainnya untuk duduk dengan ustaz yang lainnya dari pihak yang lain, dari tarfil muqabil, dari sisi yang lainnya, untuk duduk menyamakan soalnya. Karena soal baru dari kami, ya kan? Dari yang lain belum tentu, ya kan? Tapi yang jelas kita ingin supaya duduk dibahas bagaimana soalnya. Maka sebelum duhur didatangi Ustaz Anwar Rafiq, minta bahwa gini, kata beliau, ya kami siap, ya. Terus setelah duhur ada pertemuan dan pertanyaan yang juga ada disebutkan dalam kaset CD-nya, dan subhanallah jawaban Syekh, alhamdulillah, insyaallah baik bagi kita yang menginginkan kebenaran, ya, mudah-mudahan diterjemahkan satu ketiga, dan bukan hanya mawdu'nya tapi juga soal jawabnya diterjemahkan, ya kan? Ya. Kemudian setelah itu Syekh dua orang ustaz yang lainnya kemudian ketemu lagi dengan ustaz-ustaz yang lainnya, minta untuk duduk, ya. Maka dijawab, nanti akan bicara dulu dengan ustaz yang lainnya. Sampai ketika sebelum asar disebutkan tentang membuat pertanyaan ini, maka kemudian ustaz yang bersangkutan dipanggil oleh ustaz yang lainnya, dan setelah turun dengan wajah yang marah mengatakan bahwa tidak ada pertemuan dan kalian adalah ahli fitnah, kalian adalah setan, tukang fitnah. Maka kemudian ustaz yang bersangkutan yang datang untuk minta persetujuan tadi kemudian ya berbicara apa yang dia bicarakan, dan setelah itu datang kepada Syekh, para masyayikh, dan melaporkan bahwa kami telah berusaha untuk membuat pertanyaan dan telah menyusunnya dan mengajak mereka untuk menyusun, tapi mereka menjawab bahwa tidak mau bertemu, tidak mau berkumpul, dan begini. Maka masyayikh kemudian mengatakan, subhanallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau antum ingin tahu lebih lanjut, ada Abu Abbas yang dia mendengarkan sendiri, dan dia datang kepada Syekh mengatakan tentang hal tersebut. Maka Syekh mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka itu yang kami bisa buat. Sampai Abu Abbas mengatakan, ya Syekh, apa antum sudah baca semua surat kami? Kata Syekh Ali, kami sudah baca. Apa antum sudah nasihati mereka, ya Syekh? Kata Syekh, kami telah nasihati. Tidakkah kau lihat, tidakkah kamu dengar muhadarah atau jalsah khusus setelah duhur, bahwa kami menjawab pertanyaan, ma khifna fillahi law matala'in, kami tidak takut siapapun yang mencela. Itu jawaban Syekh. Maka Syekh mengatakan, hanya saja kami tidak mungkin memanggil mereka, mengangkat mereka, membawa mereka dan aku tuh di depan kalian, tidak mungkin. Maka kata Syekh, istamiru fi da'watikum, lanjutlah kalian dalam dakwah kalian, tinggalkan mereka. Dan selanjutnya mungkin tidak bagus saya sampaikan di sini. Allahu a'lamu bissawab. Jadi ini permasalahannya ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Dan telah kita sampaikan kepada para masyayikh tentang masalah yang kemudian tentang qillatul adab, perkara-perkara yang lainnya dan sebagainya, yang tentunya kullu bani adam khata, wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap kita salah, ya. Karena ada ghilzah, ada syiddah dari salah seorang saudara kita, tapi ketahuilah bahwa yang diinginkan adalah al-haq dan bahwa apa yang diinginkan adalah nasihat. Maka sepatutnya kita meletakkan di hadapan kita hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu mir'atul mu'min, al-mu'minu akhul mu'min. Wallahu a'lam bissawab. Jika ada pertanyaan dari ikhwah, fali tafaddal masykura. Apalagi anak bertanya kepada saya yang ada di sini. tetapi bapak dia ada perubahan menuju kebaikan. Dahulu tidak mungkin kepada bapak ini memberikan kepada kemudian kepada sekarang tidak mungkin berubah. Artinya yang menuju kepada kebaikan memberikan kepada bapak ini dan yang ini masih sebagai salah kepada bapak ini. Karena dia menganggap karena kemarin kata kurang kemudian yang menganggap posisi dalam sikmum adalah sanksinya, maka dia memberikan kepada Rul sikmum yang dia anak-anaknya yang mengikuti. Itu artinya ada perubahan menuju kebaikan. بارك الله فيك. خلاص انتهيت اتكلم معنا. طيب جديد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. apa yang disampaikan dari masalah perkataan Syekh bin Baz rahimahullah dan Syekh Muhammad Salih Al-Taymin rahimahullah tentang dukungan mereka kepada Hiyatullah setelah terjadinya fitnah Abdurrahmaniyah atau Abdurrahman Abdul Khalid, ya, maka telah kita sebutkan tadi bahwa para ulama menghukumi dengan apa yang sampai kepada mereka, ya, dan bahwa apa yang disebutkan dari penyimpangan Abdurrahman Abdul Khalid yaitu ingkar yang tegas dari para masyayikh dan Syekh Ibnu Utsaimin, seperti kalau benar perkataan antum dan penukilan antum bahwa dia mengatakan ikut dengan mereka dan nasihati mereka, ya, maka tentunya kita akan lihat sekarang sampai sejauh mana nasihat itu dan belum adakah yang menasihati. Enggak usah jauh-jauh, di Indonesia saja, sejak awal pertemuan, sejak awal di Jogja telah kita sampaikan kepada para ustaz di sini dan yang di Solo bahwa seharusnya karena mereka diangkat sebagai mandub, ya, Hiyatullah, maka mereka punya suara. Ya, dan mereka mustasyar berarti wal mustasyar mu'taman. Mustasyar ini punya tanggung jawab untuk mengarahkan kepada kebenaran. Nah, sekarang sudah berapa tahun ternyata masih bantu istiqomah. Kalau bilang ada istihsan, ya tahassan, dia jadi lebih baik. Baik, semua orang ingin kebaikan. Tapi sekarang buktinya kita lihat. Ini perubahannya. Dulu belum ada ini, belum ditulis, tapi kita sudah mengingkari. Sekarang ini baru ditulis, cetakan tahun berapa ini? Afwan, gak ada cetakannya tahun berapa ya? Ini saya fotokopi dari seorang dai atau imamnya Hiyatullah di sana, di Ujung Pandang. Ya. Jadi apa yang kita inginkan dari nasihat, dari peringatan tersebut? Ternyata peringatan itu tidak sampai, yang justru malah doa salafiyin didikte. Ya. Kalau Syekh Ali mengatakan boleh karena darurat, wa darurat tuqaddar biqadariha, apakah daripada darurat kita menambah misalnya markas Islami baru misalnya karena darurat, ya. Apakah karena darurat kita perlu bangun masjid baru lagi gitu karena darurat, ya. Subhanallah, tidak, Syekh mengatakan dan tidak boleh la yang bagi an yuwatta fi dalik, tidak boleh kita melebarkan masalah darurat ini. Darurat itu kadar bisa dari hak. Kalau kita punya ma'had, ada 10 orang santri, 2 orang ustaz, maka darurat kita terlanjur ambil, ya untuk 2 orang ini lah, itu kan darurat. Adapun menambah yang lainnya misalnya, atau memperbanyak masyari yang lainnya, maka ini bukan darurat, tapi tasyabbu, isba namanya. Ini yang terjadi. Kemudian begini, kemudian nabi Syekh Ali, hafizahullah, ketika Syekh Musa Nasr menjelaskan tentang boleh mengambil asal tidak ada syarat dan batasan, maka Syekh Ali kemudian menjawab, mengatakan bahwa dan itu tidak mungkin, bahwa asalnya mereka datang tanpa syarat, tapi kemudian mereka akan mendikte dan memaksa kepada syarat-syarat yang mereka inginkan. Itu kata Syekh, dan itu tidak mungkin. Kalau yang tidak mungkin, jadi apa kesimpulannya? Boleh atau tidak boleh? Syekh Musa mengatakan boleh tapi dengan syarat. Tidak ada syarat, tidak ada syarat-syarat dan tidak ada ikatan. Kemudian Syekh mengatakan, tapi itu tidak mungkin. Ya, mudah-mudahan tampak nanti bentuk pertanyaan dan jawabannya kepada kita seluruhnya. Ya. Jadi ana cuma inginkan bahwasanya sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah kepada ahli dzikri, kepada ulama. Dan ulama telah datang, bahkan 4 orang, dan mereka pun telah mengetahui keadaan yang terjadi di Indonesia, dan mereka telah berfatwa. Kita tidak tahu, mungkin begini katanya, begitu, kalau begitu harusnya begini, kesimpulannya seperti ini. Tapi ternyata mereka telah menyimpulkan suatu kesimpulan bahwasanya kelompok satunya berusaha untuk mengurangi ketergantungannya dengan Ihya' Turats, adapun kelompok satunya tidak tanfir dan tidak apa namanya mentahdir saudara-saudaranya. Dan itu nasihat yang sangat bagus, andainya dilaksanakan dari 2 belah pihak, insya Allah bisa jalan. Dan kita tahu bahwasanya Syekh Ali paham betul tentang masalah Indonesia. Ya, ana cuma harapkan sebagaimana teman-teman di sini juga melaksanakan, yang di Jogja yang mengambil dana dari Ihya' Turats menjalankan fatwa dari Syekh Ali sebagai ihtiram, sebagai pelaksanaan imtithal, pelaksanaan dari firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, maka demikian pula dari kelompok satunya, ya, juga melaksanakan seperti itu sehingga tidak khilaf. Adapun asar yang timbul dari Jamilur Rahman karena mengambil dana Ihya' Turats, Ustaz Ibnu juga tahu. Sejak dulu dia juga di sana ketika sudah mengambil dana dari Ihya' Turats, dan dia alhamdulillah mungkin tidak berubah menjadi hizbiyah. Dan saya juga mengenal manhaj salaf dari Jamilur Rahman. Saya mengenal sesatnya jamaah tabligh dari mana? Jamilur Rahman. Sesatnya Abdurrahman bin Khalid dari mana? Dari Jamilur Rahman. Dari para asatidz yang ada di Jamilur Rahman. Paham ini? Jadi apa hizbiyahnya? Apa asarnya? Apakah hukum dibangun di atas dzon? Ya, sementara Barakallahu. Kalau begitu penting saya tambahkan, ya. Pertemuan dengan Setanul Rafiq setelah keluar dari rumah Syekh, ketika itu dia membantah dan menjelaskan bahwa apa bentuk hizbiyahnya, yayasan Ihya' Turats dan sebagainya. Maka kemudian dijelaskan oleh Ustaz Abdullah Amin dan Abdul Abbas ketika itu tentang perkara-perkara, dan disebutkan ketika disebutkan mengapa tidak boleh ngambil dari mereka sementara Syekh membolehkan, maka disebutkan oleh Abdul Abbas bahwa mereka datang dengan tujuan, kemudian akhirnya yang timbul adalah perpecahan di antara salafiyin. Kemudian akhirnya berkata Amr Rafiq bahwa itu kan dari ahlul fatan saja, dari tukang fitnah, perpecahan dari kelompok antum, dari kelompok antum yang mentahdir terus sehingga pecah gitu. Ya, katanya begitu. Ya, itu ahli fitnah. Yang mentahdir seperti itu kan dari ahlul fitnah. Terus akhirnya apa dalilnya? Mengapa tidak boleh ngambil? Terus disebutkan bahwa ini untuk sadding dzariyah. Apa? Mencegah terjadinya perpecahan. Karena yayasan ini ada hizbi dan diingatkan dari hizbiyah mereka dengan bukti-bukti seperti ini. Sementara kalian masuk di sana, maka salafi mengatakan hizbi kok salafi masuk di situ atau mengerjakan program dan masyarinya, maka terjadi kemudian perpecahan di antara salafi. Kemudian dia tidak bertahan. Apa dalilnya? Cuma sadun nidariyah. Maka kemudian Ustaz Saleh Suhaidi berangkat ke Syekh Ali sekali lagi dan bertanya kepada Syekh tentang masalah ini. Maka Syekh mengatakan kalau begitu tidak boleh. Ya Syekh, apa dalilnya? Sadun nidariyah itulah dalilnya. Ya, demikian ya penjelasan dari Ustaz Ibnu Yunus. Antum harus tanya juga kepada Ustaz Amnur Rafiq apa yang terjadi. Tidak boleh mendengar dari satu pihak. Antum tak tahu. Saya hadir. Saya ada waktu itu. Saya ya, mereka juga boleh bertanya kepada Honor Rafiq. Silakan. Ya, silakan. Makanya saya bilang silakan untuk silakan bertanya kepada Honor Rafiq. Ceritanya bagaimana? Supaya tidak dari satu pihak. Intinya, Syekh Ali, barang siapa yang telah menjalankan, mendengar fatwa dari Syekh Ali, maka kewajiban bagi dia thalabatul ilmi. Orang yang jahil dibandingkan dengan Syekh Ali, maka laksanakanlah nasihat dari Syekh Ali supaya tidak ribut, sehingga mafsadah yang timbul lebih besar dan mafsadah yang jelas timbul lebih besar. Barakallahu fiik. Pecahan di sana sini. Barakallahu fiik. Kemudian hakikat yang perlu diketahui oleh para ikhwan juga tentang masalah kesepakatan yang kemudian diingkari bahwa itu bukan kesepakatan di Jamilur Rahman untuk bersiap-siap melepaskan diri dari Ihya' Turats dengan waktu 1.5 tahun, ya kan? Dan itu disepakati. Saya nggak tahu sekarang masih belum sepakat atau tidak. Yang jelas sepakati lah. Jadi ada azam katanya. Cuman namanya azam kan dibuktikan dengan kenyataan, ya? Dibuktikan dengan kenyataan. Nah sekarang setelah terjadi di Bogor malah yang dari Solo mengatakan itu bukan kesepakatan. Saya tidak hadir. Padahal yang membuat undangan sendiri mengatakan saya mengundang yang bersangkutan, tapi yang diutus orang ini, orang ini. Dan mereka sepakat. Kemudian setelah itu seorang da'i dari Jamilur Rahman sendiri mengatakan kepada saya, di hadapan saya, bahwa saya akan berkata kepada Ustadz Fulan, antum keluar dari Ihya' Turats. Kalau tidak, saya yang keluar dari Jamilur Rahman. Saya tidak tahu Ustadznya sendiri sekarang masih ada di Jamilur Rahman. Tapi kalau sekarang mereka tidak mau terima nasihat dari ahlul fattan kata mereka, ya, tukang fitnah dari para asatidz yang lainnya, tidak terima nasihat tersebut karena uslub kami yang tidak bagus, ya, atau seperti kata sebagian ustaz, kami tahu sikap kepada ahlul bid'ah dan mensikapi mereka, cuman masalahnya ada du'at sigar yang berbicara tanpa musyawarah dengan du'at kibar, sigar dan kibar. Kemudian ketika ada seorang ustaz-ustaz dari Al-Furqan datang ke seorang ustaz untuk menjelaskan kedudukan atau keadaan as-sufwa di Al-Furqan, maka berkatalah seorang ustaz, antum siapa? Antum bukan lulusan dari Pakistan dan bukan dari Madinah. Sigar, kibar. Baik, kalau begitu keadaannya ya ikhwan, bagaimana tidak timbul perpecahan ketika nasihat tidak diterima dan disalahpahami di sultan, ya kan? Maka yang kami inginkan, dan ini bukan majlis niqash, ya, bahwa hakul majlis biadi al-muhadir, ya, dan itu adalah adab majlis, ya. Dan karena itu, dari yang kita ingatkan tadi, ikhwani fiddin, bahwa apa yang kita sampaikan ini tidak lain adalah nasihat bagi diri kita dan bagi ikhwah seluruhnya, ya. Kami tidak mengajarkan antum atau mengajak antum untuk masuk dalam jepitan asabiyah dan hizbiyah yang mencekik, tidak. Yang kami inginkan adalah antum mengenal al-haq dan mengetahui ahlul haq, dan kemudian bersikap adil dalam masalah ini, ya, dan mengikuti perkataan seorang karena dalil yang dia ucapkan, ya. Seperti yang kita sebutkan dahulu, awal fitnah di Pulau Jawa ini pun karena masalah seperti ini. Ketika kelihatan ada bentuk-bentuk hizbiyah, seperti yang diingatkan oleh Syekh Mukbil di sini, di mana di Kuwait ketika itu mereka tidak keluar dari perkataan Abdurrahman Abdul Khaliq. Berkata ini, demikian pula di sini ketika itu. Tidak keluar dari perkataan si Fulan, Ustaz Fulan berkata seperti ini, berkata seperti ini. Maka sebagian asatidz ingin menasihati para tulabil ilmi untuk tidak ta'assub dan taklid, ya, mengikuti al-haq karena dirinya. Tapi kemudian terjadi apa yang terjadi dari keadaan, ditambah kemudian bahwa orang-orang hizbi seperti kata Syekh Robi dalam mukalamah hatifiyah, dalam pembicaraan dengan teleponnya, beliau mengatakan bahwa kutbiyun, hizbiyun sedang berusaha untuk merusak ma'had-ma'had salafiyin. Ma'had-ma'had salafiyin. Dan karena itu ikhwani fiddin, kalaulah perkataan Syekh Ali dan itu betul tentang bolehnya mengambil karena darurat, dengan mengingat bahwa Syekh mengatakan wad-daruratu tuqaddar biqadariha, kemudian kata beliau la yanbaghi wasa' fihi, tidak boleh kita memperluas darurat tersebut. Saya butuh makan untuk saya, maka saya berhubungan dengan yayasan tersebut. Saya tambah orang lagi karena dia juga butuh makan, saya buka yayasan, buka hubungan lagi, dan seterusnya. Kalau begitu kapan berhenti darurat tersebut, ya? Padahal kita melihat apa yang tampak. Bahkan Syekh kemudian ditanya oleh Ustaz Umar Rafiq sendiri, bagaimana hukum orang yang mentahdir dari kami karena kami begini, bermula dengan ini. Maka ada jawaban juga di situ. Syekh, mudah-mudahan akan muncul nanti dalam bentuk yang bisa dibaca dan dilihat. Mudah-mudahan kita, yang paling penting adalah kita mengambil al-haq dan berusaha untuk mengamalkannya, ya. Jadi ikhwani fiddin, ini yang perlu kita sampaikan, ya. Dan saya memohon maaf karena itulah ini, ya. Wa ma uridu illa al-islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Tidaklah yang kita inginkan kecuali kebaikan, dan tidaklah taufik kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal hanya kepadanya. Maka ikhwani fiddin, sibukkanlah diri antum dengan menuntut ilmu, ya. Karena dengan ilmu antum mengenal al-haq. Dan ketika antum mengenal al-haq, insyaallah dengan beristianah kepada Allah Subhanahu wa taala, antum akan dijauhkan dari asabiyah wa ta'assub ad-damim dan hizbiyah al-muqitah, ya. Dan kemudian setelah itu, wa ma 'alaina illa al-balagh. Tidaklah kita kecuali hanya menyampaikan. Dan tidak ada pertanyaan lagi, saya kira ini merupakan jawaban kita yang terakhir. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari syaitan, dari syaitan. Allah dan Rasulnya berlepas diri, dan tidak sepatutnya ikhwah yang ingin mencari ilmu kemudian saling berkelompok-kelompok, ya, dan mensikapi saudaranya yang lain hanya karena berbuat begini dan begitu, ya. Bahwa yang sekali lagi kita inginkan bahwa menjelaskan wajhul haq yang kami ketahui. Sebagian orang mengatakan, kenapa Ibnu Yunus ikut pada orang-orang seperti ini dan seperti ini? Apa yang kami ketahui dari mereka adalah kebaikan. Apa yang kami ketahui dari mereka, dari Ustaz Abu Mas'ud, dari Ustaz Soleh, dari yang lainnya, adalah kebaikan. Maka tidaklah ada kewajiban saya kecuali untuk berjalan di atas al-haq dan membantu mereka. Dan akhirnya Anda sendiri telah kita sampaikan tentang masalah ini dan apa tujuan dari sahabat-sahabat kita, dan wada khairan, alhamdulillah. Dan tentunya ini yang harus dipegang oleh kita seluruhnya. Semoga Allah menjadikan kita minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israil, fatir as-samawati wal ard, alim al-ghaibi wasy-syahadah, ihdina anta tahkum bayna ibadik bima kanu fi yakhtalifun, ihdina lima ikhtalafa fihi min al-haqq bi'idznik, innaka tahdi man tasya'u ila siratin mustaqim. Subhanak Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Sebelumnya ana mohon maaf ya. Jadi ada ana sebagai seorang madu ada rasa kesedihan saja. Mungkin dari sisi Ustaz Ibnu Yunus telah menjelaskan wujud haknya demikian, dan juga Akhiranda telah menjelaskan apa yang beliau yakini. Ana sebagai seorang madu ya, dan mewakili madu yang ada, yang ana yakin semuanya itu bingung terhadap keadaan rasa yang demikian keadaannya. Ya. Dan mohon maaf, artinya justru dengan apa yang antum jelaskan sekarang, yang terjadi ya di antara kita adalah justru kita menyibukkan diri terhadap masalah fitnah. Satu. Kemudian yang kedua, ya, justru suatu hal dakwah yang kita sepakati dakwah atau tauhid itu ditinggalkan. Ana tidak hanya ingin memberi usul pada ustaz, para ustaz semuanya hendaknya menulis dulu, menulis apa kira-kira yang semua permasalahan ditulis dulu, kemudian baru setelah jelas semua permasalahan itu terhadap para ulama ditanyakan kepada mereka, baru setelah itu silakan. Sementara ini sepertinya seakan tasarruf gitu, terlalu terburu-buru, padahal mungkin kalau misalnya agak lebih lama sedikit dan sebagainya ya, ditulis semua permasalahannya dengan jelas, ya mudah-mudahan bisa mendapatkan maslahat yang lebih besar. Dan sekarang terus terang ana sendiri merasa terus terang agak gimana gitu ya, artinya ana sendiri inginnya pergi saja ke gunung dan jah sendiri saja beres cara pergi ya. Ya nggak ada masalah, artinya ana ini wakil saja, artinya ya mungkin yang lain terserah ya. Wa'alam shawab, hanya mengungkapkan kesedihan yang ada dan hanya ingin memberikan yang minta tolong kepada para satid semuanya, baik yang yang sebelah sini dan sebelah sana, untuk menuliskan semua permasalahan dan tanyakan dulu lah kepada para ulama, kemudian baru bersikap. Setelah itu baru demikian, itu saja. Mohon maaf sekali lagi kepada semuanya atas ungkapan rasa hati anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sudah tidak perlu dibahas lagi. Terpaksa saya memberikan tahkik komentar. Terpaksa memberikan komentar. Yang pertama, bahwa kita meninggalkan tauhid, insyaallah apa yang kita bahas tadi bagian daripada tauhid, karena kami banyak mengisyaratkan kepada kitab tauhid alladhi huwa haqqullah 'alal 'ibad dan syarahnya. Kemudian bahwa kesedihan dari antum dirasakan dan dimiliki pula oleh asatidz yang lainnya. mereka tidak senang dengan penyimpangan yang terjadi atau kesalahan atau terperangkapnya sebagian ustaz di tangan hizbiyah. Mereka tidak senang dan menyedihkan hati mereka dan merusakkan hati mereka. Alhamdulillah. Dan tidaklah apa yang mereka lakukan kecuali karena ingin menjaga saudaranya dan mengingatkan saudaranya. Itu yang perlu antum ketahui juga, ya, bahwa mereka sama sedihnya dengan kita. Dan mereka bukanlah orang-orang yang yafrahuna bi akhtaya ikhwanihim, senang dengan kesalahan saudara mereka. Dan kalau memang sebagian ikhwan mengatakan dari asaris tersebut kurang bagus cara nasihatnya, maka telah kami sampaikan apa yang kami inginkan dari mereka, ya, kepada para asatidz yang masih bersama mereka, ya, atau masih didengarkan oleh mereka. Falyuballighu asy-syahid al-ghaib, ya, maka hendaknya yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir dan kemudian mengingatkan mereka, mengajak mereka dengan benar. Boleh jadi nasihat dari mereka lebih diterima dari nasihat kepada kami, apalagi kalau ternyata kemudian terjadi bumbu-bumbu ABS atau apa, pasukan sakit hati atau barisan sakit hati dan sebagainya. Tentu saja ya, mungkin itu penghalang, disangka bahwa kami karena gini-gini sehingga penghalang itu diterimanya nasihat. Maka bagi yang tidak ada penghalangnya, ya, sampaikanlah. Falyuballighu asy-syahid al-ghaib, ya, itu yang kami inginkan. Wallahu a'lamu bish-shawab. Ya, intinya Ustaz, apa, tanya dululah kepada para ulama, ya, sebelum menimbulkan banyak fitnah, ya, sehingga antum berjalan di atas basirah, ya, dan antum mentahdir dengan basirah. Silakan tahdir habis-habisan setelah bertanya kepada para ulama yang benar-benar paham tentang masalah di Indonesia. Itu aja maksudnya nasihat ana. Sehingga antum ketika mentahdir, yang terjadi selama antum beri nasihat, yang terjadi istirah. Artinya yang terjadi ternyata ada gap-gapan dan mencela di antara asatidah. Murid-murid mencela ustaz. Ini yang terjadi. Asal yang timbul itu bukan pada kebaikan. Kenapa? Karena antum sudah melakukan tanpa fatwa dari Syekh Ali. Subhanallah. Dan Syekh Ali mengatakan istamilu fi da'watikum. Bagaimana dengan perkataan yang tadi terakhir, nah, yang telah didengar oleh seluruh orang? Terus apa yang kami sampaikan ini? Apakah saya mengatakan sifulan ahlul bid'ah? Apakah saya mengatakan bahwa mentahdir? Dan terjadi seperti itu. Entah antum mengatakan atau tidak, yang jelas murid-murid yang terjadi di sahabat dakwah seperti itu. Ana tidak tahu bagaimana cara antum dan para asatidah yang lain menasihati para ustaz-ustaz yang mengambil dana, tapi yang terjadi seperti itu. Dari mana mereka mendapatkan model seperti itu? Tidak ngaji pada yang lain, hati-hati ngaji yang ini. Ustaz itu tidak tahu manhaj ustaz ini. Dan terjadi seperti itu. Sehingga Syekh Ustaz Abdul Hakim Abdad dilecehkan, Ustaz Yazid dilecehkan, para ustaz asatidah dilecehkan. Itu kan Allah alam bagaimana cara antum menasihati. Yang jelas matu yang antum bimbing seperti itu. Entah antum atau ustaz yang lain yang artinya sekelompok dengan antum. Itu yang terjadi. Allah alam sana cuma sampaikan saja, terserah antum komentari bagaimana. Karena antum tidak memberi kesempatan kepada anak juga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.